Cari sumber juangan percuma, tapi kau semua baru pilih dia. I biar sudah saya permisi lewat, mungkin kau tak bisa tambah remix. Aduh sayangnya. Kau pun talentamu, tinggi jauh deng dia.